لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kemarin yang belum dibaca dari Al-Masail, apa yang mereka jadikan dalil untuk awal pertama kali adalah nadhar, mencari tentang siapa Tuhannya. Padahal tauhid ini adalah perkara yang sudah dikatakan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu yuhawiddanihi ayyumna sirani ayyumna sisanihi. Bahkan semua manusia sebelum dilahirkan ke muka bumi sudah memiliki tentang siapa Rabbnya, tentang siapa yang harus disembah. Maka dikatakan di sini qaulul lawit awwala wajibin khilafan li ahlil kalam, beda dengan keyakinannya ahlil kalam. Dikatakan ahlil kalam karena keyakinan mereka adalah dibangun di atas al-kalam, di atas falsafah. Maka tidak asing dalam umumnya kaum muslimin, khususnya di negeri kita ini, dalam kuliah usuluddin atau kuliah syariah dan semisalnya, ketika ditanya tentang kitab apa yang kalian pelajari tentang masalah akidah, katanya apa? Falsafah Islamiyah. Seperti itu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, tidak asing bagi mereka bahwasanya kitab akidah adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab-kitab seperti ini, kitab tauhid, ini adalah kitab yang ditulis oleh manusia. Dikatakan dengan kitab tauhid kenapa? Karena pembahasannya dalam masalah tauhid kumpulkan dari kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bab tertentu tentang sanad tauhid. Jadi kitab kita yang paling mulia paling utama adalah Al-Qur'an. Dari situlah seorang membangun keyakinannya. Asamina yang ke-8, ayyubda'a bihi qabla kulli syai' hatta shalah. Tauhid diawali sebagai pengawalan sebelum segala sesuatu sampai masalah sholat pun. Peringkatnya kedua, setelah tauhid, setelah orang itu memiliki keyakinan yang benar, baru diperintah tentang sholat. Bukankah kemudian seorang itu dibiarkan tentang keyakinannya, tapi digiring kepada sholat sebagaimana jamaah tabligh. Tentang keyakinannya dibiarkan sesuai dengan yang dimiliki oleh masing-masing orang dari backgroundnya, latar belakangnya, lewat siapa, organisasi apa, periko apa, dibiarkan tentang keyakinannya. Orang diajak kepada sholat, ketika sholat pun bukan kemudian sholatnya dibenahi dengan tata aturan yang benar, tapi cerita tentang keutamaan sholat. Adapun hukum meninggalkan sholat, apakah kafir atau tidak, sehingga dengan sikap atau tidak, ini tidak pernah disimpul, takut nanti orang itu lari. Tentang keutamaan sholat, dan semisalnya. Ini manhaj yang dipakai oleh ahli bid'ah, diantaranya jamaah tabligh. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ayyubda'a bihi, yakni dimulai dengan tauhid sebelum segala sesuatu. Dipahamkan sebagaimana yang tertera dalam hadis kita ini. Dalam bab yang dibawa oleh beliau di sini, Babu doa ila syahadati la ilaha illallah. Ketika diceritakan dalam hadisnya Abdullah bin Abbas tentang Rasulullah mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, juga Ali radhiyallahu anhu yang tertera dalam hadis yang kita baca sekarang ini. Sumadu'u ila Islam. Kemudian serulah mereka kepada al-Islam min tauhid. Setelah menerima al-Islam baru dibenahi dengan perkara yang lain. Dan sumpah sekarang ini manusia dididik dengan pendidikan sesat yang diutamakan dalam masalah politik, masalah mencari rezeki dalam mempelajari ilmu-ilmu duniawi. Ya, perkara akidahnya dibiarkan, mau mengikuti tarekat sufia yang macam manapun, yang kayak apapun, mengikuti keyakinan-keyakinan akidah bid'iyah dari kalangan Jahmiyah, Syairah dan yang lainnya, memiliki keyakinan dalam keyakinannya irja dan semisalnya, ini tidak dipedulikan. Perhatikan, inilah barokah dakwah hizbiyah. Orang habis umurnya tidak memahami tentang siapa sesembahannya. Walatasi ayat ke-9, anna makna ayyuhidullaha, yakni makna syahadati alla ilaha illallah. Makna yang terkandung dalam hadis tadi tentang supaya mereka mengesahkan Allah Ta'ala, itu adalah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Madlulnya la ilaha illallah adalah yuwahidullah. Ayuwahidullah adalah madlul dari la ilaha illallah. Persaksian di atas semen yang berhak disembah, itulah tuntutannya, madlulnya adalah agar mereka mengesahkan Allah. Menjadikan satu-satunya sesembahan. Maka mengarahkan semua perkara ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau nalil huda, mereka berfalsafah. Yata falsaf ini berfalsafah. Perkara doa, perkara zikir, mereka keluarkan dari makna ibadah biar tidak terkena hantaman dari Ahlussunnah tentang bid'ah. Ini bukan ibadah, ini kebiasaan saja, adat saja untuk mengumpulkan orang. Dikeluarkan dari perkara ibadah, padahal doanya adalah ibadah. Baca Al-Quran adalah ibadah, jabatan tangan adalah ibadah. Ya. Jadikan ritual sekolah sholat dan semisalnya, mereka keluarkan dari mana ibadah agar tidak terkena. Bantahan dari Ahlussunnah bahwasanya mereka telah melakukan bid'ah, itu bukan perkara ibadah, perkara adat kebiasaan saja untuk mengumpulkan orang sebagai ibadah. Itu sholat sejak takbir sampai salam. Setelah salam bebas mau lakukan apapun, mau jabatan tangan ini dan itu bukan perkara ibadah, perkara kebiasaan. Mau melakukan silakan, enggak silakan. Kemarin ketika pernah kita lewat dalam suatu safar dakwah atau safar ziarah di suatu tempat di Medan sana, di luar kota Medan, kita mengadakan taklim setelah isya. Waktu itu ada acara bid'iyah yang enggak pernah kita ketemu di Jawa. Setelah sholat jamaah mereka zikir bersama. Setelah itu mereka mau bubar dari kumpulan di masjid. Setelah sholat jamaah, tiba-tiba ada yang berdiri 3 orang di depan samping mimbar, yang lainnya muter keliling jabatan tangan terus bubar. Ya ilah, kita jumpa itu biasanya kalau di Jawa. Setelah salam, imam salam kanan kiri, dia salam selesai. Ini enggak. Setelah salamnya imam enggak ada jabatan tangan. Dikir jamaah. Setelah itu mereka dikir. Setelah itu mau bubar, meninggalkan masjid, berdiri semua. Ada yang 3 orang berdiri di samping mimbar, disalami keliling. Kita jelaskan itu tentang perkara bid'ah-bid'ah apa ini bukan bid'ah, ini bukan perkara ibadah. Ini sekedar apa? Sekedar kebiasaan saja. Padahal mereka mengangkat hadis tentang keutamaan jabatan tangan. Misalnya, itulah falsafahnya mereka, membodoh-bodoh manusia yang bodoh semakin bodoh. Sudah bodoh, dibodohkan lagi. Sedangkan keledai. Ini kelakuan mereka tabligh, tabaligh, sufia. Jadi hari demi hari itu bukan kau mau ajak manusia itu pintar enggak, semakin boleh dibodohkan lagi, bodoh semakin kayak keledai, ya sudah telar makan kecubung. Ayo. Ini orang sufi. Jemaat tabligh datang kepada mereka dalam ritual bid'ah tadi, bukan kau membenahi. Ya kan? Sholat, sholat, sholat, datang ke rumah-rumah, ayo sholat, ayo sholat. Buat-buat. Bid'ah hidup terus. Ya kan? Ya kan? Kompornya pun ngepul terus di masjid, ngotori masjid. Itulah. Jemaat ceret, jemaat tikar. Jadi manusia tidak dikenalkan tentang makna la ilaha illallah. Maka di sini dikatakan anna makna ayyahidullah, maknanya adalah syahadat la ilaha illallah. Itu matlul dari kalimat la ilaha illallah. Dan yang bisa memahamkan ini kecuali al-tauhid tidak ada. Soal sunnah di muka bumi ini. Maka dakwah ini adalah dakwah, dikatakan dakwatul islah, dakwah pembenahan terhadap kaum muslimin yang sudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang bodoh. Dan punya tujuan. Ya kan? Punya tujuan. Biar dimuliakan oleh kaum muslimin yang bodoh. Maka dakwahnya adalah dakwah islah, dakwah pembenahan. Dakwah taksis kepada kufar, nasara, buddha, dan yang semisalnya. Tapi yang paling banyak kita lakukan adalah untuk dakwah pembenahan ini ya bahwa yang paling utama kaum muslimin merasa dalam keadaan menyedihkan tentang keyakinan mereka, ibadah mereka, dan semua apa yang mereka lakukan rata-rata menyedihkan. Al-Asyura yang kesepuluh annal insana qad yakunu min ahli kitab wa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Perhatikan di sini. Ini adalah fakta. Bahwa seorang insan kadang dia dari kalangan Alkitab, sedangkan dia tidak mengetahui ayat Alkitab. Apa yang dikandung oleh Alkitab berupa syariat Allah Ta'ala ini tidak diketahuinya. Mereka tidak boleh ya'rifah. Atau dia mengetahui tentang syariat tadi tapi dia tidak mengamalkan. Artinya bukan semua orang yang mengetahui kebaikan dia mengambilnya. Bukan semua orang itu tahu kebaikan, tahu kebenaran, lalu mengambil. Bukan. Karena kadang seorang itu berpikir, ya kan? Macam-macam pemikirannya. Kebaikan ini kalau dilakukan nanti akan menghalangi dunianya. Maka ditinggalkan, ditelantarkan. Ditelantarkan kebenaran tersebut, maka dia pun menjadi terlantar. Nah, tahu al-haq. Tapi jiwanya tidak bisa menerima al-haq tersebut. Jiwanya tidak bisa menerima. Seperti ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Tapi dalam mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau datang di muka bumi sebagai seorang utusan. Tapi ketika datang karena kedengkian, maka ditinggalkan, ditolak, bahkan dimentahkan, bahkan dibohongkan. Seperti kelakuannya Yahud, ya kan? Ketika mengadakan koalisi dengan Ahlul Kitab, ketika mengadakan koalisi dengan musyrikin Mekah, mereka tahu Yahud bahwasanya agamanya Muhammad SAW adalah agama yang benar. Tapi karena kepentingan duniawi, ya kan? Mereka membenarkan, lebih mengutamakan musyrikin yang ada di Mekah, penyembah berhala. Ya kan? Alam taral ladzina utun nasiba minal kitab. Yu'minu bil jibti wa tawud wa yakulun. Haulai. Apa ayatnya? Ahda minal ladina amanu sabila. Jadi kalian lebih lurus wahai ahli Mekah daripada orang-orang yang mengikuti Muhammad itu. Ini ucapannya Yahud kepada ahli Mekah, rekomendasi untuk musyrikin Mekah. Haulai ahda minal ladina amanu sabila. Jalannya lebih lurus, lebih dari petunjuk daripada orang-orang yang beriman tadi, yaitu Muhammad dan para sahabatnya, para kawan-kawannya, para pendukungnya. Kamu lebih, kalian lebih lurus. Kalian sebab kalian ahli Mekah, musyrikin. Ini coba yang kepada ahli Mekah. Padahal mereka tahu bahwasanya dalam kitab-kitab mereka sudah ada tanda-tanda tentang kebenaran kenabian seorang nabi yang namanya Muhammad datang dari Arab. Tapi karena kepentingan politik, koalisi politik, koalisi jahat, nah, ya kan? Maka dalam hatinya meyakini benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam mulutnya mendustakan demi kepentingan biar didukung oleh musyrikin. Itulah gara-gara apa, kepentingan koalisi politik jahat. Maka itu, maka dikatakan au ya'rifu wa la ya'malu biha. Mengetahui tentang syariat, kebenaran apa yang dalam Al-Qur'an, tapi tidak beramal dengannya. Dan ini sebagai bukti tentang keberadaan kaum muslimin dari kita ini. Tahu tentang benarnya dakwah tauhid, tapi karena kedengkian dan demi mengkufurkan kekuasaan yang ada pada mereka, enggak mau menerima dakwah tersebut. Bagaimana sebagai pemangku organisasi, ya kan, tercabang-cabang-cabang, rantai-rantai, dahan-dahan, ya kan, sampai oyot-oyot kok kemudian melok pecah ini, sehingga itu saya arang-arang, ayo, itulah ketinggian, ketinggian, apalagi kami punya jasa doktoral, jasa ini dan itu. Misalnya, mereka datang dari Chicago, datang dari misalnya ini untuk mengkukuhkan apa? Mengabadikan kekuasaannya pada orang-orang yang bodoh. Itulah ya, maka perhatikan, penjahat dalam dakwah, penjahat dan penjahat dan penjahat. Terus, maka berkata ayat rahmat ta'ala, bahwasanya mereka itu bukanlah orang-orang yang kenal tentang tauhid alul kitab tadi. Al-hadiyata asyarah tambu ala ta'lil bitadrij. Sebagaimana yang telah kita lewati Ahmad Isya Mu'ad. Ya kan, kisahnya beliau diutus ke Yaman. Tambu adanya tambu agar kita mengambil perhatian bahwasanya pengajaran tentang din ini bitadrij dengan apa, tadarruj. Tadarruj itu apa? Ya, dari yang gampang lalu yang ditambah lagi, jangan kemudian yang sulit. Masih awal-awal kenal ngaji, diajari suruh ngapal usul fikih, matan usul fikih. Tua-tua umur 40-50 suruh matan ngajari usul fikih. Dan seharusnya terbalik. Seharusnya itu dibalik dari dengan cara yang lebih utama, kenalkan orang itu dari mana yang benar, kita yang benar. Mengajukan itu tadrij. Yang penting tauhid, kemudian sholat, dan yang lanjutnya zakat. Baik. Asaniyata asyarah yang ke-12, al-buda'atu bil-aham fal-aham. Nah, sama saja tadi tadrij saja adalah maknanya buda'a bil aham fal aham, memulai dengan yang penting lalu yang penting lanjutannya. Ya kan? Jadi dipahamkan tentang akidah yang benar. Kaidah-kaidah yang membentuk seorang itu paham benar tentang apa kandungan Al-Qur'an dan secara umum apa misi kerasulan Al-Qur'an. Ini kandungan yang paling terpenting apa? Itu dijelaskan. Kadang orang itu diajari untuk membaca Al-Quran sampai berbulan-bulan Al-Fatihah terus, untuk membenarkan, meluruskan harokatnya, makhorajnya. Sementara akidahnya, akidah yang tidak teratur, akidahnya rusak. Pemahaman dari kalian Ahlul Bidah Asy'ariyah di negeri kita ini sangat laris, Jahmiyah, Tariqah Sufiyah. Tapi nanti yang paling diutamakan adalah tadi, bahwa tahfidz-tahfidz dalam Al-Quran, tahfidz Al-Quran, tahfidz Al-Quran bahwa di negeri kita ini menjamur di mana-mana. Tapi setelah hafal Al-Quran, apa yang dipahami? Tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan akidah yang benar. Jadi cuma sekedar apa yang penting dapat pelulusan sebagai seorang al-hafidz Al-Quran. Baik, perhatikan syarat asal yang ke-13, masrifuz zakat min aina yukhadh wa ila aina yuwajja, diambil dari mana dan dibagi ke mana. Namanya masrifuz zakat, bagaimana pembagian zakat, kemana diambil, dari siapa dan dibagi kepada siapa. Diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada para fakir dari kalangan mereka, kaum muslimin. Itu namanya apa? Masrifuz zakat. Dan sekarang ini banyak kalau yang terlantar gara-gara enggak ada penanganan zakat yang benar dari pihak penguasa. Kaum muslimin yang berhak menerima zakat terlantar. Ya kan? Artinya kaum muslimin juga terlantar, tidak ada yang memungut zakat yang benar. Sebenarnya pengarahnya pun juga terlantar, hartanya terlantar, pengarahnya kemana? Maka dikit-dikit yang penting masjid, masjid, masjid, masjid. Sekolahan, sekolahan, sekolahan. Mukorok, enggak kebagian apa-apa. Ini yang banyak. Nah, kalau diperhatikan, bagi orang yang telah diberi oleh Allah karunia berupa zakat yang wajib dizakati, baik itu zakatnya sifatnya wajibah atau zakat yang dikatakan nafilah, ini adalah harus tanya kepada orang yang punya ilmu, kepadanya ahlul ilm, kepada para masyayikh, bagaimana pengarahan zakatnya ini kepada siapa yang lebih berhak. Arabiyah ta'asara yang ke-14, kasful alim subhatanil muta'alim. Kasful alim, seorang alim, yakni kewajibannya adalah menyingkap subhat perkara yang samar dari seorang yang mutal, yang belajar. Jadi seorang alim kewajibannya seperti itu. Dan jangan seorang alim itu pelit. Kadang punya teori politik lucu, muridnya dibodoh-bodohi. Tidak dikasih tahu, karena di situ banyak takut-takutnya membantah dirinya. Maka dibatasi ilmu yang harus diterima oleh seorang murid, biar dia tidak membantah dirinya. Maka ada yang perlu disembunyikan. Padahal subhat tadi harusnya disingkap, namanya subhat perkara yang samar. Kenapa sudah dikatakan subhat? Karena miripnya dia dengan yang benar, maka menjadi samar. Itulah subhat. Kenapa dikatakan subhat? Karena miripnya perkara yang tidak benar dengan kebenaran mirip, maka menjadinya subhat. Sebenarnya pernyataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Darussa'adah, istibahi bilhaq, karena serupanya dengan kebenaran, padahal tidak benar. Ini wajib disingkat, wajib dibentangkan. Sebab kewajibannya adalah seorang alim yang memiliki ilmu. Alhamdulillah surah an-nahyu an qara'imil amwal. Larangan dari mengambil zakat dari harta-harta yang paling istimewa, yang mulia, yang paling bagus. Tapi dapat yang pertengahan. Kalau memang pemiliknya menyerahkan yang paling bagus, enggak apa-apa. Tapi jangan memilih-milih yang paling bagus, tapi yang pertengahan aja. Inilah terus gambarannya adab. Adilnya, insafnya al-Islam. Dahulu. Asyadis al-Asara istiqa'u da'udul madlum. Istiqa'u takwa. Yaitu mengambil kewaspadaan, hati-hati. Takut akan doanya orang yang terzalimi terhadap orang tadi yang dikatakan pemungut zakat. Jangan sampai nanti didoakan dengan doa yang jelek. Dan doa ini tidak tertutupi di Jabalah Ta'ala. Maka seorang yang memungut zakat harus dikasih pengertian, ya kan? Jangan sampai mendolimi kaum muslimin yang diambil zakatnya, ya kan, dari mereka. Ini bahayanya kedoliman. Semoga saja kita dihindarkan oleh Ta'ala dari perkara yang terkait dengan kedoliman. Dan kedoliman ini banyak, mendolimi dirinya sendiri, mendolimi orang lain, bahkan kadang mendolimi masyarakat, bahkan mendolimi paling utama dan mendolimi ahlul ilm. Ini berbahaya sekali. Sabi'ata asara yang ke-17 al-ikhbar di anna Allah kehajat bahwasanya dakwanya orang yang terdolimi tidak ditutupi. La tahjab, tidak tertutupi, artinya tidak terhalangi, maknanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhbar, Rasulullah SAW mengkhabarkan. Ikhbar dengan akhbar beda. Kalau akhbar jamak dari kata khabarun, kalau ikhbar mufrad dia masdar dari akhbar. Rasulullah SAW memberitakan bahwa saya dakwanya, doanya orang yang terdzalimi terhadap orang yang mendzalimi tidak terhalangi dari Allah Ta'ala. Maknanya diijabai. Ini perkara yang mengerikan. Perkara yang mengerikan. Kadang seorang itu enggak terasa dalam melakukan kedzaliman terhadap orang lain. Dan terakhir adalah ucapan dan semisalnya. Terlalu banyak. Contohnya adalah para da'i yang benar-benar memiliki keikhlasan insyaAllah dalam dakwanya, kadang didalimi dengan tuduhan-tuduhan yang seorang tadi lepas daripada perkara yang dituduhkan. Maka perlu hati-hati. Saya minata asara yang ke-18 minat lagi tawhid ma'jara ala sayyidil mursalin wa sadatul awliya minal masakka wal ju' wal wabak. Istimbatkan dari kisahnya Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau dulu armat sakit mata. Beliau termasuk sadatul awliya, termasuk para wali-wali Allah yang berada di garis depan. Namanya sadat. Tapi mendapatkan al-masakkah, kesulitan dalam hidup, kelaparan dan juga wabak, wabak al-marad, penyakit. Ya kan? Itu termasuk min adil tauhid, diantara adil tauhid adalah apa yang telah terjadi atas Sayyidil Mursalin. Rasulullah SAW mendapatkan hal-hal yang menyulitkan kehidupan beliau dalam masalah rezeki ekonomi, dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan hujatan dari sebagian istrinya sampai jengkel. Bukan kemudian kalau sudah seorang yang mendapatkan mukjizat sebagai seorang rasul semuanya orang tunduk pada dia, tidak. Mohon. Dan kita lihat wa ayyuba ibna darabbahu anni masyani yadurru antara amur rahimin. Ini Ayyub alaihissalam mendapatkan apa yang menimpa dirinya berupa penyakit, ditinggalkan kaumnya, ya kan? Sehingga beliau berdoa wa ayyuba ibna darabbahu. Disebutkan lagi kisahnya Ayyub tatkala beliau memanggil Rabbnya. Apa yang dipanggilkan oleh Ayyub? Anni masyana dur. Sungguhnya aku tertimpa madarat, bukan menyakitkan diriku. Dengan engkau ya Allah adalah arhamur rahim. Faham? Demikian juga yang ditimpa, yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam dan juga bapaknya Yakub alaihissalam. Itu termasuk dari min adil tawar majara ala sajil muslim wa sajadil awliya amnala masakka wal ju' wal waba. Atas yata asara yang ke-19 Kuluhu la'u'yan narayaka ila akhiri alamun min alamin ubuah. La'u'yan sungguh aku kan berikan bendera. Dan rajulan yuhibbullahu wa rasul wa yuhibbullaha wa rasulah yaftahullahu ala yadaihi. Itu termasuk alamun, tanda dari tanda-tanda kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan dengan apa yang akan terjadi, benar-benar fakta terjadi. Ini apa? Benar-benar mendapatkan apa? Apa yang beliau kabarkan tentang al-fatah, kekuasaan ketika menyerbu suatu kaum. Dan tadi termasuk menurut keutamaan dalam hadis ini. Kul al-usrun tafluhu taflun, ludah kecil. Taflun ludah kecil, taflun ludah kecil. Beliau salam tafluhu, dia menuju kembali kepada Nabi. Fi ainaihi, pada kedua matanya Ali. Nah. Alamun min alamin nubuwa, alamun min alam ya ayatun. Ayat, ini apa? Mukjizatun Nabi Nubuwah, mukjizat. Rasulullah meludahkan ludah kecil kedua ke dalam kepada kedua matanya Ali radhiyallahu anhu, langsung sembuh sekali waktu sekaligus langsung sembuh. Seakan-akan tidak pernah ada rasa sakit. Yang termasuk juga mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda dari tanda-tanda kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kenabiannya benar. Tapi begitu pun ya, saya perhatikan dakwah yang beliau lalu di Mekah berapa, 13 tahun. Kurang dari 100 orang yang menyambut dakwahnya beliau. Al-Haji Ad-Ahl wa-Ahdi wa-Lasrun Fadilatu Ali Radhiyallahu Anhu. Keutamanya Ali Radhiyallahu Anhu bahwasanya beliau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yuhibbuhullahu wa Rasuluh. Allah mencintai dan juga Rasulnya mencintai Ali. Keutamaan rekomendasi cintanya Allah dan Rasulnya kepada dia langsung secara takyin. Sania wa isrun ke-22 fadli sahabat fi tawqihim. Tawq tilkal lailata wa syughlihim an bisyartil fath. Termasuk dari bab hirsnya para sahabat di malam itu. Keutamaan sahabat dalam mereka itu membicarakan, membincangkan, mendiskusikan, menggandrungi siapa ya yang mau dikasih bendera ini, siapa dan siapa dan siapa, sehingga masing-masing punya keinginan untuk dikasih bendera. Kenapa? Karena akan mendapat keutamaan, dia dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia kan mendapatkan al-fatah, kekuasaan dalam menyerbu suatu kaum. Salisa wa isrun yang ke-23 al-imanu bil qadar. Kandungan tentang hadis ini adalah kandungannya beriman dengan takdir. Kenapa? Karena keutamaan tadi lihusuliyah tilkaroya liman lam yas'ah lihusuliyah. Dan melihat kembali kepada roya, bendera. Bendera tadi didapatkan bagi orang yang tidak mencari bendera tersebut. Ternyata bendera tadi juga enggak diberikan kepada orang yang mencari. Wa mana iha aman sa'ah. Ya kan? Bahkan Umar pun memiliki ambisi di saat itu, semangat agar dia mendapatkannya. Ini menjadi orang yang membawa imaroh, kepemimpinan dalam perang di hari itu. Membawa bendera, tapi karena takdir tidak mengenal beliau, maka ya sudah mendapatkan Ali. Dan kisahnya ini panjang. Umar sampai duduk sedih, kok enggak dia, kok enggak aku yang dapat. Apun, itulah kita harus mendengar takdir. Kadang seorang itu mencari tapi enggak mendapatkan, karena keutamaannya adalah dari Allah dan diberikan siapa yang paling berhak. Ini Allah yang mengetahui tentangnya. Dialah yang memiliki ilmu, orang tidak memiliki, maka tidak boleh seorang itu kemudian merasa pede. Dia yang paling berhak untuk diterima oleh manusia dakwanya, karena dia membawa ilmu banyak, datang dari para masyayikh, duduk di sana membawa ijazah, ya kan, sekian-sekian gelarnya, maka dialah yang paling berhak. Enggak, ini dari mana, yang siapa yang menjamin? Tidak ada, ya kan. Kadang seorang yang memiliki gelar syekh, disebut dengan syekh, duduk di satu tempat, tidak disambut oleh para masyarakat. Ada ustaz yang miskin, ilmunya serba kurang, tapi dialah yang disambut oleh masyarakat untuk diterima dakwahnya. Keutamaan diberikan kepada siapa yang di? Kehendak Allah Ta'ala. Tidak bisa seorang itu merasa pede dengan apa yang dimiliki berupa perkara-perkara yang dianggapnya sebagai bentuk akan terima oleh masyarakat, itu harus. Rabi'a wa isrun al-adab biqauli ala rislik. Al-adab biqauli ala rislik. Ini namanya supaya orang itu minta doa ala rislik. Jadi kamu pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ini adabnya dalam apa yang ditempuh oleh seorang, adab yang bagus. Al-Khamis al-Isrun ad-da'watu ilal Islam kepada itikal. Ad-da'wah maksudnya adalah menyerukan kepada Islam sebelum diperangi. Kemarin telah dijelaskan kalau memang mereka sudah tahu maka tidak harus. Sudah tahu, belum tahu tentang Islam, nah ini baru didakwai dulu. As-sadiqa wa isru'un annahu masru'un liman du'u qabla dalika wa kutilu. Annahu masru'un liman du'u qabla dalika wa kutilu. Maksudnya masru'nya bagi yang mereka diseru sebelumnya dan diperangi adalah didakwai dulu. Ya kan? Du'i di firma adi, mabini majhul. Du'i ya, du'u. Du'i ya, du'u. Disyariatkannya adalah bagi yang mereka didakwai sebelumnya, sebelum perang. Waktu itu dan diperangi sebelum diperangi. Didakwai dulu. Tapi kalau sejarah terjadi peperangan setelah berdakwah, ya udah, ini adalah siapa yang kena ancaman dari kalangan kaum muslimin, ya itu risikonya. Asyabaka wa isru'un ad-da'wah bil-hikmah liqauli akhbirhum bima yajib. Perhatikan kalimat akhbirhum bima yajib, dengan apa yang wajib. Itu sudah penuh dengan hikmah. Kalau kita mengkhabarkan kepada kaum muslimin terkhusus sebelum non-Islam dengan apa yang wajib dari Al-Quran dan Sunnah, ya kan, sudah dengan hikmah. Bukan kok hikmah itu menyembunyikan perkara yang wajib. Yang wajib tidak diberitahukan, katanya demi hikmah dalam berdakwah lah, kok bisa. Rasulullah mengatakan akhbirin bimaya jibu alaihim, beritahu kepada mereka apa yang wajib atas mereka untuk mereka lakukan. Kalau kita mau beritahu kepada mereka apa yang wajib untuk mereka lakukan, berarti seorang da'i telah menempuh jalan hikmah. Tidak boleh dikatakan tidak apa kok tidak ada hikmahnya, orang tidak tahu kok dikasih tahu. Tahu dikasih tahu itu yang hikmah. Sin katakan syirik bisa dikatakan bid'ah, kufur katakan kufur. Itulah hikmah. Sekarang kalau Ustaz, hari ini kita mendapati huruf D ini enggak ada. D, E, demokrasi enggak sebut. P, A, bodi, bodi, demokrasi, agak semuni. Demokrasi kufur, enggak semuni. Demokrasi kufur, enggak semuni. Kufur, kufur, kufur. Kenapa demi hikmah? Enggak semuni. Anda jemput orang yang baik bilang, demokrasi kufur, ya, kalau muslimin. Menjaga. Lai somuni. Kenapa? Demi hikmah. La ilaha illallah. LC? Iya, iya LC kadang-kadang. Lancang-cang temi. Ayo. Ayo kan? Kadang dokter menjadi kodok kotor. Ayo kan? Karena menyembunyikan perkara yang hak. Perkara yang batil disebarkan. Nah, tangtung, tangtung, tangtung, tangtung, tangtung, tangtung, tahu kata kata kan kedahsyat senters tahu itu. Perhatikan itu. Jadi dakwah yang benar hikmah adalah akhbirum bima yajibu. Perhatikan ini kalimat ini akhbirum ini fi'il amr. Kok kabari wong-wong iku dengan apa yang wajib atas mereka untuk mereka lakukan. Dan antara melakukan adalah apa? Meninggalkan syirik, melakukan tauhid. Ini yang sudah dilakukan. Ya kalau kita ingin berita kepada perkara yang wajib, kalau kamu sering katanya, dakwah enggak ada hikmahnya, enggak punya adab pula, enggak punya adab. Maksud itu, masya Allah, tapi enggak punya adab katanya. Walah, kenapa? Ya. Entah kenapa, maksud enggak punya adab. Ya, kenapa? Karena memberitahu pada perkara yang wajib, berarti kurang adab. Yang menyembunyikan, ya kan, penuh dengan adab. Itu peradaban Islam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ma'rifah bihaqqillah ibn Islam. Al-Ma'rifah bihaqqillah ibn Islam. Dan antaranya adalah sholat, zakat. Itu adalah dengan haknya Allah Ta'ala dalam Islam. Harus dipenuhi. Nasolat, zakat, shaum dan yang lainnya. Itulah kewajiban-kewajiban yang dalam Islam haknya Allah Ta'ala. Nah kalau itu sholat dibenahi, adanya bid'ah, bid'ahnya disingkirkan dalam sholat. Demikian juga zakat, juga shaum, bid'ah-bid'ah dalam puasa juga disingkirkan, dijelaskan. Itu namanya dakwah penuh dengan hikmah. Artinya kita tidak namanya akta'il musallin. Qaulun bun fi akta'il musallin. Tebil segini. Ditulis oleh muridnya Sana Salalban. Yang namanya Masyur Hasan tidak salah. Qaulun bun fi akta'il musallin. Perkataan yang sangat nyata dalam kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Coba kesalahan orang yang sholat nasib tebalnya segini. Berapa kesalahan orang yang sholat? Berarti kalau muslimin banyak yang melakukan kesalahan dalam sholat. Bagaimana tidak dikasih tahu kan? Kepada mereka. Tetapi hanya Allah Ta'ala dalam Islam. Maka itu ketika perkara salat ini dalam keadaan salah dan indah itu maka itu dijelaskan. Itu termasuk dalam hikmah. Dakwah penuh dengan hikmah. Tapi kuburiyun, sufi ya. Tidak terima kalau dikatakan. Salat-salatnya salah. Atasya tawasun sawabu manihtada ala yadai rajulun wahidun. Balanya orang yang ada seorang yang tertunjuk melalui tangannya, satu orang saja tertunjuk melalui tangan dia, ini dapat pahala. Pahalanya apa tadi? Kita lewati apa? Khairulaka min humuri? Naam. Berbeda daripada, Humur naam. Atau yang paling istimewa bagi orang Arab. Unta merah. Salasun al-halifu al-al-futyah. Sumpah, wallahi lah dia, wallahi lah, aku mana punya? Lah ya Allah bika rajulan wahid wa rajulan min qawmin khumuri. Naam. Itu sumpah dalam fatwa yakni mengenal hadis yang tadi yang telah kita baca tentang hadisnya Ali, terus terkait dengan tentang kisahnya Abu Talha Anhu. Inilah beberapa fawaid, beberapa masalah, masail yang dikenal oleh bab ini yang dikumpulkan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Wahab, sehingga beliau orang yang paling jeli terkait ulum, diantaranya yang mengambil istimbat dari apa? Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah SAW. Ini dijelaskan oleh diantaranya adalah Syekh Yahya, Syekh Mukbil, terkait dengan beberapa keutamaan yang ada pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ada yang bertanya, bab tafsir tauhid, bahwa Allah la ilaha illallah, kita sudah baca besok lagi. Dan sampai sini kita cukupkan, semoga apa yang tadi telah kita lewati dalam bab ini sebagai bentuk pembenahan dalam apa yang mungkin tersamarkan bagi kita dalam menanggapi perkara-perkara tauhid. Perkara-perkara kewajiban seperti yang tadi telah kita lewati, akhbirin bima yajib, itu penuh dengan hikmah, dakwah bil hikmah. Nah, menyampaikan dengan apa yang wajib itu sudah hikmah. Nah, maka itu perhatikan ya Allah, betapa pentingnya seorang itu mengikuti pemahaman yang benar dalam menyambut dakwah ini. Baik, kita akhiri. Alhamdulillah.